Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitun amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan mulai kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab yang kedua, asratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar untuk kiamat. Namun sebelum kita masuk pada pokok bahasan atau pada fasal pertama tentang Mahdi, ada temhid, ada pengantar atau pendahuluan. Pendahuluan yang pertama tentang urutan asratus sa'ah kubra, urutan tanda-tanda kiamat yang merupakan tanda-tanda yang besar. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, tidaklah aku jumpai dalil yang tegas yang menjelaskan tentang tartib urutan tanda-tanda besar kiamat menurut kejadian terjadinya masing-masing tanda. Namun ja'adikruha, disebutkan tanda-tanda kiamat ini dalam beberapa hadis mujtami'atan, terkumpul ada beberapa tanda disebutkan dalam satu hadis, namun tanpa di sana ada penjelasan tentang urutannya. Karena urutan dalam penyebutan itu bukan berarti urutan dalam kejadian. Sekedar disebutkan secara urut A kemudian B kemudian C belum tentu maknanya A dulu yang terjadi kemudian B kemudian C. Maka urutan penyebutan tidaklah berarti sama dengan urutan kejadian, karena tanda atofnya adalah wawu, dan hanya kalau tandanya adalah fa atau summa, dan wawu pada dasarnya tidak menunjukkan urutan. Saya katakan pada dasarnya, karena terkadang wawu menunjukkan urutan, sebagaimana wawu di Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang ayat wudu, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, secara menggunakan wawu. Kalau di sini berdasarkan indikator tertentu dinilai bermakna urutan. Nah, asalnya al aslu, hukum asalnya wawu tidak menunjukkan urutan. Mujarrad mutlaqul jam'i, semata-mata mengumpulkan. Wa minan nusus, di antara dalil kita jumpai dalil yang urutannya dalam satu hadis menyelisih dan berbeda dan urutan yang ada dalam hadis yang lain. Walika yatabayyana hadza, supaya uraian ini lebih jelas dan gamblang, akan aku sampaikan beberapa contoh hal tersebut dengan menyebutkan beberapa hadis yang membahas atau yang menyinggung disebutkannya beberapa tanda-tanda yang besar, jumlatan dalam sejumlah yang cukup banyak, atau menyebutkan sebagiannya. Diatkan oleh Muslim dari Hudzaifah ibn al-Usayyid al-Ghifari, maka Hudzaifah tidak mesti Hudzaifah ibn al-Yaman, Ada Hudzaifah ibn Usayd al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan kami manakala kami sedang diskusi, sedang bincang-bincang. Maka Nabi tanyakan, apa yang kalian bincangkan? Para sahabat mengatakan, kami membahas masalah kiamat. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian menyaksikan 10 tanda sebelum terjadinya kiamat. Maka yang Nabi sebutkan, ad-dukhan, asap, dajjal, binatang yang keluar dari dalam tanah, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan tiga khusuf, tiga kejadian masuknya manusia, tertelannya manusia ke dalam perut bumi, di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan tanda yang terakhir adalah adanya api yang keluar dari Yaman menggiring manusia menuju bumi mahsyar. Dan Muslim sendiri meriwayatkan hadis ini dan sahabat yang sama, Hudzaifah ibn Usayd, nama ternyata dengan redaksi yang berbeda. Di sana di redaksi yang kedua dikatakan, sesungguhnya kiamat la takunu, tidaklah terjadi sampai terjadi 10 tanda. Tenggelam masuk dalam perut bumi di timur, di barat, di jazirah Arab, munculnya asap, dajjal, binatang yang keluar dari perut bumi, Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dan adanya api yang keluar dari pedalaman Aden, turhilun nasa, menggiring manusia. Dalam riwayat yang ketiga, yang ke-10 yang Nabi sebutkan adalah turunnya Isa putra Maryam. Maka lihat ada satu hadis dari sahabat yang sama dengan dua redaksi yang berbeda dalam masalah urutan penyebutan tanda-tandanya, urutan penyebutan tanda kiamat yang dibahas. Maka hadis ini tidaklah menunjukkan urutan karena menggunakan wawu. Wawu tidak menunjukkan urutan, ditambah lagi hadis yang sama dari sahabat yang sama ini punya dua redaksi yang ternyata urutan pakai wawunya, urutan penyebutannya juga satu redaksi dengan redaksi yang lain berbeda. Maka sama sekali hadis ini tidak menunjukkan urutan. Kemudian terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru fil a'mali sittan, segera beramal sebelum terjadinya 6 hal. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, asap, dajjal, dan dabbah, dan binatang yang keluar dari perut bumi. Khasata ahadikum au amral amah, demikian juga sebelum terjadinya hal yang berkaitan dengan khusus diri kalian, yaitu kematian, wa amral amah, dan sebelum terjadinya perkara yang melibatkan dan dirasakan oleh semua orang, yaitu qiyamus sa'ah, terjadinya kiamat. Maka hendaklah kalian segera beramal sebelum mati itu datang, sebagaimana hendaklah kalian segera semangat beramal sebelum kiamat terjadi. Diriatkan oleh Muslim, hadis ini juga diriatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah sama, dengan redaksi yang berbeda. Badiru bil a'mali sittan, segeralah beramal atau banyak-banyak beramal sebelum munculnya dan terjadinya 6 hal. Dajjal, asab, dabatul ard, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, wa amrul ammah, urusan yang perkara yang dirasakan oleh banyak orang, yaitu kiamat. Wa khuwaisah ahadikum, dan urusan khusus kalian, yaitu matinya masing-masing orang. Maka kita lihat hadis yang kedua ini, dia hadis yang sama dari sahabat yang sama, namun memiliki dua redaksi yang berbeda berkaitan dengan urutan sebagian tanda dan berkaitan dengan masalah kata sambung yang dipakai. Kan ada yang pakai au di redaksi yang pertama, dan ada yang pakai huma atau waw di redaksi yang kedua, dan dua-duanya au dan waw tidaklah menunjukkan urutan. Maka tidak ada keterangan tegas tentang urutan terjadinya tanda-tanda kiamat yang besar-besar. Waladhi yumkinu ma'rifatu, yang mungkin untuk bisa diketahui adalah urutan sebagian tanda. Ini sebagian tanda kita ketahui urutannya. Min khilal, melalui kejadian terjadinya sebagian tanda setelah sebagian yang lain, sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayat. Misalnya hadis Anas bin Sam'an yang nanti akan disebutkan fi mafatu insyaallah taala. Berikut ini atau nanti insyaallah taala. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan beberapa tanda kiamat secara urut sesuai dengan kejadiannya. Karena Nabi menyebutkan pertama kali keluarnya Dajjal, munculnya Dajjal, kemudian Nabi sebutkan turunnya Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj di zaman Isa, dan Nabi menyebutkan doa Nabi Isa alaihim bil halak, atau Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Demikian juga terdapat dalam sebagian ayat, dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan bahasanya tanda pertama, tanda besar yang pertama adalah demikian. Sebagian riwayat mengatakan akhir tanda kiamat sudah demikian. Wa maha, dan meskipun terdapat dalil atau riwayat yang menegaskan tanda pertama adalah ini, namun terdapat perselisihan tentang tanda pertama di kalangan para ulama. Dan perselisihan ini sudah ada sejak masa sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini namanya Haram atau Abdullah atau Abdurrahman bin Amr bin Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Kufi, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Pernah melihat Ali mendapatkan belajar hadis, mendapatkan hadis dari Abu Hurairah, Muawiyah, Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Zur'ah menceritakan jalasa ila Marwan ibn al-Hakam fil Madinati salah satu nafarin minal muslimin. Ada tiga orang muslim yang duduk mendekati Marwan bin Hakam. Fasami'uhu, maka ketiganya mendengar Marwan bin Hakam yang bercerita tentang tanda-tanda kiamat. Anna awalaha, dan bahasanya yang pertama kali muncul adalah Dajjal. Mengutari hal ini, Abdullah bin Umar mengatakan Marwan tidaklah mengucapkan sesuatu apapun. Dan aku telah hafal dari Rasulullah SAW satu hadis yang aku tidak lupa ba'du setelahnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul, yaitu tanda yang besar, adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, kemudian munculnya dabbah yang menemui manusia di waktu duha, wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Maka mana saja dari dua tanda tersebut yang dia muncul sebelum kawannya, maka yang lain akan muncul sebentar lagi ala ithriha setelahnya. Maka di sini tidak ada penegasan tentang yang pertama, cuma yang pertama adalah satu dari dua tanda ini. Dan ini satu keduanya itu nanti berurutan. Kalau yang muncul terlebih dahulu adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka setelahnya adalah munculnya dabbah. Namun jika sebaliknya yang pertama kali muncul adalah munculnya dabbah, maka setelah itu nanti akan terjadi peristiwa terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ada inilah redaksi yang ada dalam riwayat Muslim, sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan keterangan. Qala Abdullah, Abdullah mengatakan, berarti Abdullah bin Umar, dan dia membaca Al-Kutub, mungkin maknanya adalah Taurat. Wa adhunnu, dan aku ini pandangan pribadiku, kalau tadi hadis Nabi. Wa adhunnu, dan secara pribadi aku berpandangan bahasanya kemungkinan besar yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Memang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berupaya untuk mengkompromikan antara Dajjal yang pertama kali muncul ataukah terbit matahari di tempat tenggelamnya. Beliau mengatakan alladzi yatarajjah, pendapat yang lebih kuat setelah melihat berbagai hadis bahasanya munculnya Dajjal adalah tanda pertama yang besar, al-mu'dhinah, yang menunjukkan terjadinya perubahan yang bersifat umum atau besar-besaran, fi muqdamil ard, untuk sebagian besar bagian bumi. Wa yantahi dzalika, dan hal tersebut berakhir dengan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan terbitnya matahari di tempat tenggelamnya adalah tanda pertama, tanda besar pertama yang menunjukkan perubahan keadaan alam atas langit. Wayantahi, dan tanda tersebut akan sini berganti muncul dan berakhir dengan terjadinya kiamat. Wal'ala, dan boleh jadi keluarnya dabbah itu akan terjadi pada hari terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan munculnya Dajjal adalah tanda pertama, ya, pendapat pribadi Ibnu Hajar, munculnya Dajjal adalah tanda besar kiamat yang pertama yang menunjukkan keadaan bumi berubah. Sedangkan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah tanda besar pertama untuk kiamat yang menandakan dan menunjukkan langit mengalami perubahan. Dan ada pendapat dabbah muncul pada hari terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mengatakan hikmah dari hal tersebut bahasanya Ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka pintu taubat ditutup. Maka keluarlah dabbah yang bertugas membedakan siapakah mukmin, siapakah kafir, dalam rangka menyempurnakan maksud dari ditutupnya pintu taubat. Dan tanda pertama yang menunjukkan kiamat terjadi adalah munculnya api yang akan mengirim manusia menuju Ardul Mahsyar. Ini pendapat pribadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita lihat pendapat yang lain. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i berpandangan bahasanya munculnya dabbah adalah tanda pertama berkaitan dengan perubahan bumi. Maka bumi mengalami sesuatu yang laisat bima'lufatin, tidak wajar dan tidak biasa. Karena adanya binatang yang bisa bicara dengan manusia, dan binatang ini itu ayin al-mu'min, dia akan menentukan, yaitu memberi tanda siapakah manusia yang mu'min dan siapa yang kafir. Maka ada satu perkara yang menyelisihi kebiasaan permanen, perkebiasaan baku dari bumi. Adapun terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka ini adalah perkara yang sangat-sangat mencengangkan. Dan adalah tanda pertama berkaitan dengan perubahan kondisi langit. Nah, kalau Ibnu Katsir beda dengan Ibnu Hajar tentang tanda pertama berkaitan dengan bumi telah berubah. Kalau Ibnu Hajar apa? Munculnya dajjal. Kalau Ibnu Katsir munculnya dabbah. Wa amma dzuhur dajjal, adapun kemunculan dajjal dan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam dari langit, demikian juga kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, fa'inna, maka mereka, meskipun kemunculan mereka sebelum terjadinya peristiwa terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya dan sebelum kemunculan dabbah, dan mereka adalah manusia, maka menyaksikan mereka dan manusia-manusia semisal mereka adalah satu hal yang biasa, berbeda dengan kemunculan dabbah dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka ini bukanlah perkara yang biasa. Nah, maka ada dua, bisa kita katakan di sini ada dua pendapat ulama tentang apa tanda pertama berkaitan dengan berubahnya kondisi bumi. Kalau Ibnu Hajar dajjal, kalau Ibnu Katsir dabbah. Dan kita lihat pendapat yang dirajihkan dan dipilih oleh penulis As-Sa'tusah. Walladhi yadhhar, dan yang lebih kuat. Anal mu'awal alai, yang bisa yang dijadikan pegangan, yang dijadikan patokan adalah pendapat Ibnu Hajar. Alasan, maka kemunculan dajjal dari sisi bahasanya dajjal itu manusia, bukan alien, bukan makhluk planet tertentu yang lain. Laisa wal ayah, maka ini bukanlah kejadian yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi, dia adalah manusia. Namun sisi yang luar biasa dari dajjal adalah kemunculan dajjal fi halati alati huwa alaiha, yang dalam kondisi sebenarnya, kondisi senyatanya, yaitu dia adalah manusia. Meskipun demikian, dia bisa memerintahkan mendung, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dan bersama Dajjal itu demikian dan demikian, ada gunung roti misalnya, mimma laisa ma'lufan, jadi adalah satu hal yang tidak biasa. Sebagaimana nanti akan ada uraian lebih detail ketika kita bahas secara khusus, membahas Dajjal secara khusus. Sehingga kesimpulannya, Dajjal, maka Dajjal fil hakikat sebenarnya dia adalah tanda tanda pertama berubahnya bumi, yang merupakan tanda yang laisat bima'lufatin, bukanlah satu hal yang biasa dan wajar. Maka yang dipilih oleh penulis Ashratus Sa'ah dalam pendapat Ibnu Hajar, dan beliau memberikan jawaban untuk perkataan Ibnu Katsir, memang Dajjal kalau dilihat dari sisi manusianya tidak aneh, biasa. Yang aneh dari Dajjal yang menjadi ayat, menjadi satu hal yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa, adalah manusia biasa namun bisa memerintahkan untuk menurunkan hujan, memerintahkan tumbuh-tumbuhan untuk memunculkan, memerintahkan bumi untuk memunculkan tumbuh-tumbuhannya, berjalan secepat angin, dan kemana-mana ditemani gunung roti. Nah, ini yang luar biasa adalah di sininya. Kemudian ada kutipan penjelasan dari At-Tibi, dan At-Tibi adalah Sarafuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah At-Tibi. Dia adalah pakar hadis, tafsir, dan pakar ilmu bayan. Salah satu cabang ilmu balaghah. Balaghah itu terbagi menjadi tiga cabang: ilmu bayan, badi', dan ma'ani. Dan dia punya banyak karya, di antaranya adalah Sarah Miskatul Masabih, Sarah Kasyaf, dan Al-Khulasah fi Usul Hadis, dan yang lainnya. At-Tibi mengatakan, al-ayat dalam pengertian tanda kiamat itu ada dua macam. Pertama, tanda dekatnya kiamat, dan yang kedua, tanda terjadinya kiamat. Nah, tanda dekatnya kiamat adalah Dajjal, turunnya Isa, Ya'juj dan Ma'juj, dan tenggelam ke dalam bumi. Sedangkan tanda jenis yang kedua, yaitu tanda terjadinya kiamat, adalah munculnya asap, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya dabbah, dan munculnya api yang akan menggiring dan mengumpulkan manusia. Sebelumnya ada yang kelewatan tentang biografi At-Tibi. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah ayat dan adalah mukjizat bahasa kita, berkaitan dalam masalah kemampuan mengeluarkan daqa'iq, mengeluarkan fawaid yang menarik dari Al-Quran dan hadis. Maka beliau punya kemampuan luar biasa dalam masalah ini. Mukbilan ala nasrul ilmi, bila adalah seorang yang menekuni kegiatan menyebarkan ilmu, dan bila adalah seorang yang memiliki akidah yang baik. Wafat tahun 743 ulama dan 8. Ya, maka di sini At-Tibi memberikan tertib menjelaskan urutan. Non urutannya urutan kelompok. Karena tentu tanda dekatnya kiamat itu lebih duluan daripada tanda terjadinya kiamat. Beliau mengatakan tanda dekat adalah tanda terjadi. Tanda dekat itu tentu lebih dulu daripada tanda terjadinya. Karena tanda terjadinya itu adalah kejadian pada detik-detik hendak terjadinya. Maka di sini At-Tibi menjelaskan tentang, namun dengan bentuk kelompok, menjelaskan tentang tanda urutan, tanda-tanda besar berkaitan dengan kiamat. Wahab dan tertib pun mengatakan urutan antara sekelompok tanda-tanda kiamat dengan sekelompok tanda-tanda kiamat yang lain. Maka urutannya bukan urutan satu-satu, namun urutan per kelompok. Ada tanda dekat, ada tanda terjadi. Dunat ta'al tanpa menyinggung-nyinggung urutan kejadian-kejadian yang tercakup di bawah dua kelompok yang ada. Maka At-Tibi itu tidak menyinggung di masing-masing kelompok, dia tidak menyinggung urutannya apa. At-Tibi tidak memberikan penegasan, menyebutkan secara tegas urutan untuk kejadian yang per kelompok. Meskipun tidak ada urutan tegas untuk kejadian per kelompok, namun penulis Asy-Syafi'i mengatakan ya dahuli yang nampak bagiku bahasa TV ya sebenarnya berpandangan adanya urutan tanda menurut urutan apa yang beliau sebutkan dalam masing-masing kelompok. Maka penulis Asy-Syafi'i menangkap, meskipun secara tegas At-Tibi tidak mengatakan bahwa Dajjal lebih turun lebih duluan daripada Isa, setelah Isa Ya'juj dan Ma'juj, setelah itu kemudian Khosa, secara tegas beliau tidak mengatakan demikian, namun beliau tangkap ada pesan yang menunjukkan sebenarnya beliau menyebutkan masing-masing kejadian ini adalah secara urut. Maka kesimpulannya fa'inahan dan taksim, maka pembagian ini yaitu menjadi ya, pembagian yang menjadi pendapat At-Tibi adalah pembagian yang hasanun wa dhaifun. Pembagian yang bagus dan jeli atau teliti. Fa'inah, maka sesungguhnya jika muncul kelompok pertama dari tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh At-Tibi, yaitu tanda dekat. Yang kelompok pertama ini menunjukkan dekatnya kiamat dengan kedekatan yang sangat-sangat dekat. Maka tanda kiamat kelompok yang pertama ini memiliki fungsi iqadhud linnas, menyadarkan manusia. Berfaedah, munculnya tanda-tanda ini berfaedah menyadarkan manusia supaya bertobat dan kembali kepada Allah. Namun ketika itu belum ada peristiwa pembedaan siapakah mukmin dan siapakah kafir. Dan tanda yang disebutkanlah At-Tibi di kelompok yang pertama Sabab andakar telah aku sebutkan bahasanya tanda ini adalah urut sesuai dengan kejadiannya. Wa adafa ilaiha dan atibi menambahkan pada tanda ini, tanda yang jelas urut Dajjal, Gantung Isa, Ya'jud dan Ma'jud jelas urut berdasarkan hadis Nawas bin Sam'an. Itu urut Dajjal, Isa, Ya'jud dan Ma'jud. Berdasarkan hadis Nawas bin Sam'an jelas itu urut. Wa adafa ilaiha kemudian atibi tambahkan kepada tiga tanda yang jelas urut, tanda berupa tenggelam ke dalam perut bumi, dan ini satu hal yang sangat-sangat tepat. Lebih tepat dimasukkan di sini daripada dimasukkan ke kelompok yang kedua. Adapun jika telah muncul kelompok yang kedua yang menunjukkan terjadinya kiamat, maka manusia ketika itu telah terbedakan jadi mukmin dan kafir. Sebagaimana nanti akan kita bahas lebih detail, bahwa ketika keluar asap, maka asap ini akan mengenai orang yang beriman seakan-akan dia adalah flu, pilek. Wal kafir, sedangkan orang kafir ketika muncul tanda ini dukhan, yang tafiku minta dikat dukhan, maka dia akan membesar menggelembung karena asap tersebut. Lalu muncullah matahari dari tempat tenggelamnya, maka digemboklah pintu taubat. Maka orang kafir yang beriman dan hubungannya iman ketika ini, muslim maksiat, muslim ahli maksiat, tukang maksiat yang tobat, tobatnya juga tidak bermanfaat. Dia tetap berstatus muslim tukang maksiat. Tobatnya setelah itu tidak diterima. Kemudian muncul setelah itu dakwa, yang dia diantara tugasnya adalah membedakan manusia. Baik, sehingga diketahui dan dibedakan siapakah kafir dan siapakah mukmin. Karena dakwah ini punya tugas tasimul mukminah, memberikan tanda, tanda tanda iman pada orang yang beriman, wa tukhatimul kafirah, dan memberikan tanda kafir kepada orang yang kafir. Maka dakwah ini punya tugas untuk memberi tanda pada dahi-dahi manusia. Dapatnya memberikan tanda pada dahi-dahi manusia, masih stempel mukmin kafir, mukmin kafir, kafir kafir, mukmin mukmin. Tugas darbah. Dan bagaimana lebih detailnya akan kita bahas secara khusus. Sumayakun akhiru dhalika, kemudian tanda yang terakhir adalah munculnya api yang punya tugas untuk menggiring manusia menuju Ardul Mahsyar. Maka sebulannya penulis Ashabul Sa'ah menilai bahasa istihad At-Tibi dalam bahasanya adalah istihad yang paling bagus tentang masalah urutan kejadian tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu berkatakan, dan yang aku ikuti ketika aku menyebut tanda-tanda besar kiamat, aku mengikuti urutan yang disampaikan oleh At-Tibi. Karena menurut pandanganku, urutan yang disampaikan oleh At-Tibi adalah pendapat dan ijtihad yang paling mendekati kebenaran. Namun sebelum aku menyebutkan tanda-tanda, 10 tanda-tanda besar, aku akan membicarakan tentang Mahdi. Di anak dua hukana kemunculan Mahdi itu lebih dulu daripada tanda-tanda ini. Maka Mahdi adalah seorang yang kaum muslimin, orang-orang yang beriman bersepakat di bawah kepemimpinan beliau untuk memerangi Dajjal. Dan turunlah Isa, dan Isa pun mengerjakan sholat berjamaah di belakang Mahdi, seperti mana nanti akan dibahas lebih detail. Kemudian yang kedua, tatabu'u dhuhurul asrati sa'ah, berturut-turutnya kemunculan al-asrat al-kubra, tanda-tanda besar kiamat. Maka jika telah muncul tanda besar yang pertama, maka tanda lain akan datang berturut-turut. Kata tabu'il kharazi bin nidami, terjemah bebasnya sebagaimana urutan buah-buah biji tasbih ketika dia bin nidam ada dalam ada dalam lingkaran biji tasbih. Biji tasbih itu ada biji-bijinya urut 1, 2, enggak lompat-lompat kan, namun urut. Yatba'u ba'duha ba'dhan, sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain. Tadi saya katakan terjemah bebas, dengan saya terjemahkan dengan biji tasbih, karena kalau letter-letternya tidak mesti harus biji tasbih. Pokoknya ada orang mengumpulkan semacam biji tasbih itu kemudian ditali, maka akan urut sebagaimana urutan semacam ini. Diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, munculnya tanda-tanda kiamat sebagiannya setelah sebagian yang lain, yang tatafa'na, akan berturut-turut sebagaimana berturut-turutnya al-kharaj bin nidham, berturut-turutnya kharaj di al-munawir maknanya adalah merjan bin nidham, ketika dia dibuat urutan, ditali, dirangkai, dimasukkan dalam satu tali. Nidham di sini maknanya adalah al-aqad, tali yang dimasukkan, yang tali ini dimasukkan ke tali ini jauhar, permata, merjan atau yang lainnya. Nidhamnya adalah al-aqad, ikatan yang isinya adalah permata, merjan atau yang lainnya. Yang nidham ini pasti membutuhkan silk, dan silat itu adalah benangnya. Nah, kalau nidham itu kesatuan antara benang dengan benda yang ditata bersamanya. Ini nidham. Kalau benangnya to'ah, ya, kalau benangnya saja, maka dia silpun. Maka kalau terjemah bebasnya yang tadi, bagikan seperti biji tasbih ikatan dan lingkaran biji tasbih. Al-Haisami mengatakan hadis yang diatkan atau berani dalam Mu'jam Awsat, dan para perawinya adalah perawi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim selain Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Dawud Az-Zahrani, dan keduanya adalah perawi yang tepat. Sedangkan secara tegas Al-Albani mengatakan di sini derajatnya, kualitasnya adalah sahih. Maka pernyataan di atas adalah pernyataan yang berdalilkan dan berdasarkan hadis yang sahih. Rasanya tanda-tanda besar kiamat itu jika satu muncul, maka nanti akan diikuti oleh yang lainnya secara berturut-turut, namun cepat dan teratur. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW mengatakan al-ayat, sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu bagaikan merjan yang dibuat nidham, dalam satu benang dengan menggunakan benang. Faidha yuqta'u silku, maka jika benangnya diputus, apa yang terjadi? Yatba'u'l-ba'duha ba'dan, maka akan keluar, akan lepas sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Yaitu urut, namun ingat cepat. Urut, namun cepat. Begitu muncul satu tanda, maka akan disambung dengan tanda berikutnya, akan disambung dengan tanda berikutnya, jadi cepat. Di sini dia kelima Ahmad, Syahmat Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Al-Haisami mengatakan dia kena Imam Ahmad, namun dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid, dan dia statusnya adalah hadis yang dia bawakan adalah hadis yang kualitasnya hasan. Waladhi yadhahu li, dan yang menjadi dan yang nampak bagiku wallahu a'lam, yang dimaksudkan dengan tanda yang ada dalam dua hadis di atas adalah tanda-tanda besar untuk kiamat. Karena zahir dari berbagai hadis yang membahas tentang tanda-tanda besar di atas menunjukkan kemunculan tanda-tanda tersebut satu dengan yang lain berdekatan, taqarruban sadidan, dengan kedekatan yang sangat-sangat dekat. Dan yang menguatkan hal ini adalah apa yang telah disebutkan ketika kita membahas dan membicarakan urutan tanda-tanda besar kiamat, yaitu sebagian hadis menyebutkan bahwa sebagian tanda ini muncul di waktu yang sangat berdekatan. Maka tanda besar yang pertama setelah Mahdi adalah munculnya Dajjal, kemudian turunnya Isa untuk membunuh Dajjal, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian doa Isa alaihissalam alaihi untuk hancurnya Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun menghancurkan dan membinasakan mereka. Tumaqala Isa alaihissalam, kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan fafi ma'ahidha ila ya Rabbi, maka di antara hal yang Allah firmankan dan Allah sampaikan kepadaku, anna dhalika idha kanat kadhalik, jika kejadian tersebut telah terjadi, jika kejadian tersebut telah terjadi, maka tentang fa'inna sa'at, maka kiamat itu bagikan wanita yang hamil, al-mutim, yang sudah genap masa kehamilannya. Sudah 9 bulan, 10 hari, sudah tiba HPL-nya. Maka kiamat itu bagikan wanita yang hamil ya, hari perkilaan lahirnya sudah tiba. Artinya la yadri ahluha mata tafja'uhum, maka kalau wanita hamil atau ibu hamil itu sudah HPL-nya sudah tiba, maka dia tidak tahu kapan tiba-tiba dia akan melahirkan, di waktu malam atau di waktu siang. Jadi sini saya terima Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Maka hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud yang dilihat ke Imam Ahmad adalah hadis yang menguatkan ijtihad dan pendapat penulis yang mengatakan bahasanya al-ayat yang Nabi maksudkan adalah as-satul kubro, dah tanda-tanda besar. Maka hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud yang dilihat ke Imam Ahmad, ada dalil dekatnya kiamat dengan kedekatan yang sangat-sangat dekat. Karena antar kematian Isa alaihissalam dan terjadinya kiamat masih dijumpai beberapa tanda-tanda besar. Namun Isa sudah mengatakan ketika dia masih hidup, kalau ini sudah terjadi, Ya'juj dan Ma'juj sudah binasa, maka yang pernah Allah sampaikan kepada diriku, maka berarti ini HPL kiamat sudah tiba. Tak tahu siang ataukah sore nanti akan terjadi. Ya. Padahal antara kematian Isa sampai benar-benar terjadinya kiamat itu masih ada beberapa peristiwa dan kejadian. Ini menunjukkan rasanya nanti terutama peristiwa-peristiwa setelah wafatnya Isa itu akan datang berturut-turut dengan cepat. Karena setelah kematian Isa masih ada terbit matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya dapat dukhan dan munculnya api yang mengiringi manusia. Maka bisa kita katakan bahasanya tanda-tanda ini sejak terbit matahari sampai munculnya api akan terjadi di waktu yang sangat-sangat singkat sebelum terjadinya kiamat. Keadaan hal ini, keadaan kemunculan terbitnya matahari, munculnya dhaba, sebagaimana akal, sebagaimana lingkaran yang berisi biji tasbih atau semacamnya, infarto nidhamu yang putus talinya, yang putus lingkarannya, karena putus talinya, maka dia akan datang berturut-turut dengan keadaan dan itu secara cepat. Dan aku jumpai perkataan ulama yang memuatkan apa yang telah aku katakan. Bahasanya yang dimaksud dengan ayat adalah al-asrat al-kubra, tanda-tanda besar. Yaitu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengatakan waqad tsabata terdapat hadis yang sahih bahasanya tanda-tanda yang besar dari kiamat bagikan as-silam, bagikan semisal biji tasbih, jika talinya putus, tanah sama maka akan bertebaran biji-bijinya secara cepat, namun urut. Dan hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hajar sebagai hadis yang sabit tadi, hadis yang valid dan sahih tadi, kata beliau adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi apa? Hadis Abdullah bin Amr yang tadi telah kita baca al-ayat kharaza madduma fi silkin fa yuqta asilku yaqra'u ba'dhuha ba'dhan. Ini hadis yang di Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan padanya dan beliau mengatakan status yang adalah hadis tsabit, hadis yang valid atau hadis yang sahih. Kemudian pasal yang pertama adalah Al-Mahdi. Mahdi dalam bahasa Arab artinya orang mendapatkan hidayah. Di akhir zaman akan muncul seorang dari Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang dengannya Allah menguatkan agama ini, yang dia akan berkuasa di muka bumi selama 7 tahun. Dan ciri pokok Mahdi atau ciri yang paling pokok dari Mahdi adalah yamla'u al-ardha 'adlan kama muli'at jawwan wa dhulman. Dia akan penuhi seluruh penjuru bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi penuh dengan kezaliman dan kezaliman. Ini tanda yang paling pokok dari Mahdi. Maka jika kezaliman masih ada di mana-mana, ada orang mengaku dirinya Mahdi, maka itu nyata adalah dusta. Nyata adalah dusta. Karena dia akan, ciri pokok Mahdi, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi penuh dengan berbagai macam kezaliman. Tanah amatil umat fi ahdihi, maka umat manusia akan merasakan kenikmatan di masa Mahdi, satu kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sama sekali. Tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit pun menurunkan hujannya, dan harta pun dibagikan kepada rakyat tanpa hitungan. Ibnu Katsir menggambarkan masa di masa Mahdi dengan mengatakan di masa Mahdi hasil pertanian itu berlimpah ruah. Zuruah atau timah buah-buahan berlimpah ruah dan bezur dan hasil tanaman-tanaman itu banyak, harta juga berlimpah, kekuasaan kaum muslimin kuat, agama tegak atau agama kokoh, musuh hina, dan kebaikan di masa-masa Mahdi itu bersifat terus menerus. Nama Mahdi dan ciri fisik Mahdi. Orang ini namanya sebagaimana nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nama ayahnya sebagaimana nama ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya dia adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dan dia anak keturunan Fatimah binti Rasulullah, tepatnya anak keturunan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan perlu diketahui bahasanya Syiah itu lebih mengagung-agungkan Al-Husain daripada Al-Hasan. Padahal Al-Hasan afdal min Al-Husain. Padahal realitanya Al-Hasan itu lebih mulia daripada adiknya Al-Husain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua-duanya manusia mulia, namun ini perbandingan taman yang lebih mulia dengan yang kurang mulia tanpa bermaksud melecehkan dan menghina salah satu dari mereka. Waliyahubillah. Cuma mereka manusia mulia yang Nabi katakan mereka adalah Sayyid Sabah Ahli Jannah, pemimpin pemuda-pemuda surga. Namun manakah yang lebih mulia daripada Al-Hasan dengan Al-Husain? Dalam keyakinan Al-Sunnah, Al-Hasan lebih afdal daripada Husain. Dalam keyakinan Syiah, Husain lebih mulia daripada Al-Hasan. Karena untuk Al-Hasan terdapat fadha'il yang Nabi sampaikan yang tidak juga untuk Husain. Nabi diantaranya Nabi katakan dia adalah yang jadi sebab bersatunya umatku Al-Hasan, dan diantaranya adalah yang mau saja kita baca dari keturunan Hasanah muncul Mahdi, bukan dari keturunan Husain, namun dari keturunan Al-Hasan. Dan kenapa Syiah lebih mengagung-agungkan Husain? Karena bukan karena fadha'il, namun karena keinginan untuk memanfaatkan momen tragis. Karena keinginan untuk memanfaatkan momen tragis. Maka mereka demikian memeluk-melukkan Husain karena Husain ini mengalami kejadian tragis di Karbala. Kemudian mereka ingin membangkitkan emosi kaum muslimin. Ya, ini loh cucu Nabi diperlakukan gini. Maka mereka ingin membangkitkan itu. Itulah yang jadi maksud, itulah yang jadi tujuan. Maka mereka lebih mengeluh-eluhkan Husain daripada Al-Hasan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Al-Mahdi, Mahdi itu Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, keturunan Ali Al-Fatimi, tepatnya keturunan Fatimah. Karena keturunan Ali tidak mesti keturunan Fatimah. Karena setelah Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat, Ali menikah dengan yang lain. Maka ada Muhammad bin Hanafiyah di antara yang terkenal. Maka dia adalah keturunan Ali, tepatnya adalah keturunan Fatimah, dan tepatnya lagi adalah keturunan Al-Hasani radhiyallahu anhu. Ada pencil fisik yang wanita yang berdalil, maka dia adalah seorang yang bentuknya momok, ajlal jabahah. Misalnya berdahi lebar. Aknal anfi, ya. yang panjang hidungnya. Ajlal jabha, ajla artinya al-khafif, sya'ru ma baina naz'atain min sudghain walladhi inhasara asy-sya'ru an jabhatihi. Ajlal jabha maknanya alladhi inhasara terbuka tersingkap rambut dari dahinya. Tersingkap rambut dari dahinya. Umumnya orang rambutnya hanya sampai situ, dia tersingkap. Lanjutkan ngomong. Demikian juga ala khafif sya'uma baina naz'atain. Min sudghain, sudghain pelipis. Ma bainan ain wal udhun. Daerah antara mata sampai telinga itu sudghain. Karena orang itu punya dua, ya maka dikatakan sudghain. Naz'atain, tempat dari dua sisi dahi yang tidak berambut. Sisi kanan dan sisi dahi yang tidak berambut. Maka di sana jika ada rambut, maka rambutnya rambut yang tipis dan lembut. Aknal anfi al-qana fil ans, artinya tul panjang. Wariqah dan lunak, aknabatuhu ujung hidungnya. Maka ujung hidungnya itu panjang dan lunak. Ma hadafin fi wasatihi, nam ada cembung di tengah-tengah batang hidungnya. Tempat kemunculan mahdi. Kemunculan mahdi itu mahdi akan muncul dari sisi timur. Fakat ja, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Tauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaktafiru akan saling bunuh membunuh memperebutkan perbendaharaan kalian salah satu tiga orang yang semuanya adalah anak khalifah. Tsumma la yasiru la wahidin minhum, namun perbendaharaan tadi tidaklah dimiliki satu pun dari ketiganya. Kemudian muncullah bendera berwarna hitam dari arah timur, yaitu di arah timur kota Madinah. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Kemudian mereka akan membunuh kalian dengan pembunuhan yang tidak ada pernah satupun kelompok orang yang melakukannya. Kemudian Nabi menyebutkan sesuatu yang aku tidak ingat. Faqal, lalu Nabi mengatakan, jika kamu telah melihatnya yaitu Mahdi, maka dalam engkau berbaiat kepadanya, meskipun harus merangkak di atas es. Fa inna khalifatullah al-mahdi, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Hadis ini disiarkan oleh Ibnu Majah dan demikian juga dalam Mustadrak al-Hakim. Al-Hakim mengatakan, saya menurut kriteria Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Katsir mengatakan ini adalah sanad yang sahih dan kuat. Al-Albani mengatakan hadis di atas maknanya benar kecuali kalimat, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Maka kalimat Khalifatullah Al-Mahdi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Al-Qalmah dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. semisal dengan riwayat Utsman yang kedua. Wa isnadu hasan, dan sanadnya hasan, namun di sana tidak terdapat kata-kata khalifatullah. Dan tambahan ini itu khalifatullah tidaklah memiliki riwayat yang kuat dan tidak pula memiliki riwayat yang layak untuk menjadi syahidan laha penguatnya. Maka kesimpulannya tambahan khalifatullah ini adalah ziyadah mungkar, tambahan yang mungkar, tambahan dari perawi yang dhaif menyelisihi perawi yang sahih. Itu namanya mungkar, disebut hadis mungkar, kebalikannya hadis ma'ruf. Maka kalau rawi yang dhaif menyelisihi rawi yang thiqah, maka riwayatnya perawi yang dhaif disebut mungkar, riwayatnya perawi yang thiqah disebut ma'ruf. Namun jika perawi yang thiqah itu menyelisihi perawi yang lebih thiqah, maka riwayat perawi yang thiqah disebut sahih, dan saat adalah dhaif, dan riwayat yang lebih sahih disebut mahfuz. Faya mungkar, makanya ada tambahan yang mungkar. Mungkar di sini maksudnya rawi yang dhaif menyelisihi rawi yang sahih dan terpercaya. Di antara bukti kemungkaran tambahan ini adalah karena tidak boleh secara syariat mengatakan atau istilah khalifatullah. Kenapa tidak boleh? Lima fikirannya dalam istilah ini, iham menimbulkan sangkaan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, karena menimbulkan sangkaan an-naqs wal ajz, ketidaksempurnaan untuk Allah dan ketidakberdayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma naqala kemudian Al-Albani menukil dari Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, perkataan Ibn Taimiyah di mana beliau menyampaikan di sana perkataan yang berisi bantahan pada orang yang mengatakan sesungguhnya khalifah penguasa adalah al-khalifatu anillah, maknanya adalah pengganti Allah. Maka Ibn Taimiyah mengatakan sesungguhnya Allah tidaklah boleh baginya khalifah, adanya pengganti. Fa wal hayyu syahid, karena dia adalah zat yang hidup dan dia zat yang menyaksikan, muhaimin menyaksikan, al-qayyum yang mengurusi makhluk, ar-raqib mengawasi, al-hafiz yang menjaga, yang tidak membutuhkan alam semesta. Wa innamal khalifah, dan yang namanya khalifah innama yakunu hanyalah ada manakala orang yang digantikan itu tidak ada. Dan orang yang digantikan itu tidak ada boleh jadi bimautin karena yang digantikan itu mati atau karena dia berpergian. Wallahu munazzahun an dzalik, dan Allah tersucikan dari hal tersebut karena Allah tidak mati dan Allah juga tidak pergi, meninggalkan pergi sehingga tidak mengurusi alam semesta, sehingga perlu ada pengganti. Ini pendapat Syaikh Al-Albani tentang istilah khalifatullah, boleh ataukah tidak istilah khalifatullah. Bisa kita katakan tentang boleh dan tidaknya istilah khalifatullah ini adalah satu hal yang diperselisihkan ulama. Satu hal yang diperselisihkan ulama. Saya lebih banyak dianggap ulama yang memilih pendapat tidak bolehnya hal ini berdasarkan dalil akli dan naqli. Dalil aklinya tadi telah kita sampaikan, telah kita baca. Karena boleh katakan yang namanya pengganti, ya itu disebut pengganti kalau yang diganti tidak ada. Dan Allah selalu ada. Kemudian dalil naklinya adalah doa safa. Doa safa, doa ketika berpergian. Nabi ajarkan kita membaca doa yang agak panjang. Di antaranya ada di sana ada kutipan Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah kawan dalam perjalanan dan Engkau adalah khalifahku untuk keluargaku. Kata Al-Albani, maka yang benar Allah itu khalifah manusia, bukan manusia khalifahnya Allah. Berdasarkan hadis doa safar ini, yang benar Allah itu khalifahnya manusia, bukan manusia khalifahnya Allah. Ada khilaf dalam masalah ini, insyaallah akan kita bawakan dan kita sampaikan lebih detail di pertemuan yang akan datang. Ibnu Katsir mengatakan wal murad, dan yang dimaksud dengan simpanan yang disebutkan dalam hadis ini adalah simpanan Ka'bah. Maka saling bunuh-membunuh dalam rangka di dekatnya, dalam rangka hendak mengambilnya, tiga orang dari anak khalifah. Hatta yakun ahlu zaman, kemudian nanti di akhir zaman muncullah Mahdi, dan kemunculan Mahdi dari negeri sisi timur kota Madinah, bukan dari Sardab Samira sebagaimana keyakinan jahal atau rafidah, orang-orang Syiah yang terlalu bodohnya, yang beranggapan bahasanya Mahdi itu sudah ada di dalam gua Sardab yang namanya Samira yang ada di Irak. Telah ada sampai saat ini mereka pun menunggu-nunggu keluarnya Mahdi, Mahdi khayalan mereka di akhir zaman. Bahkan mereka dalam rangka menyambut Mahdi, mereka pun telah menyiapkan kuda yang dihias, dan mereka ikatkan di depan pintu gua, dan mereka meratap dan menangis-nangis. Dan sebagaimana keyakinan Syiah bahwasanya Mahdi ini akan muncul, manakala keadaan manusia itu dalam puncak kerusakan, dan mereka mengatakan supaya Mahdi cepat keluar, maka kita buat kerusakan serusak-rusaknya keadaan manusia. Mungkin ada bentuk upaya untuk menyegerakan keluarnya Mahdi, maka disemarakkanlah mut'ah dan sebagainya. Bukan mereka menyadari itu adalah satu kerusakan yang sangat-sangat rusak, maka itu digalakkan sehebat-hebatnya sehingga keadaan rusak, nanti Mahdi cepat keluar. Fa'inna hadha na'unnal hadayan, karena ucapan dan keyakinan orang Syiah tentang Mahdi khayal yang ada di Sardab Samira ini adalah sejenis dengan hadayan, iguan orang tidur, ngomong enggak mikir. Wa qistun kabirun minal ghadalah, maka ini adalah ucapan yang keluar dari orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar dari ghadalah, ada mutawfiq, tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Sadidun nasyatan, ini adalah bentuk godaan setan yang sangat luar biasa dari setan. Itulah dalila ala dalik, karena adanya Mahdi yang ada di Sardab Samira ini satu hal yang tidak berdalil, tidak ada bukti, tidak ada bukti dan dalil dari Quran, dari sunnah, dari akal sehat, dari perasaan saja mengatakan ini tidak mungkin ada, apalagi akal sehat, apalagi dari Quran dan sunnah. ini akan didukung dan disokong oleh sejumlah manusia dan penduduk daerah timur. Mereka menolongnya, mereka menegakkan kekuasaannya, mereka menguatkan, mengagungkan tiang-tiang kekuasaannya. Dan orang-orang yang menolong Mahdi dan membela Mahdi yang merupakan Ahlul Masyr tadi, bendera mereka juga berwarna hitam. Wawah dan warna hitam adalah zayun, adalah pakaian al-hiwakar yang membuahkan kewibawaan. Dan sesungguhnya bendera Rasulullah SAW juga berwarna hitam, dan bendera Rasul itu diberi nama dengan nama Al-Uqab. Ila Anqa, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wal maksud intinya Mahdi yang dipuji, yang dijanjikan keberadaannya di akhir zaman, itu asal-masal kemunculannya, dan kemunculannya dari arah timur, kemudian nanti dibaiat oleh kaum muslimin di samping Ka'bah, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadis. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan berkaitan dari yang berasal dari pertemuan kemarin, apa yang harus dilakukan ketika ingin belajar i'tiqad al-sunnah agar didapatkan pemahaman yang lurus, karena saya melihat materi itu adalah materi yang cukup berat. I'tiqad al-sunnah itu gampang, dan pelajaran yang kita kaji saat ini as-sunnah bagian dari i'tiqad al-sunnah. Pada dasarnya i'tiqad al-sunnah itu gampang, mudah, cerna, dipahami. Yang bikin sulit itu adalah qadus subhat. Qadus subhat, membantah subhat, ya, itu yang bikin berat. Maka itu qadus subhat itu bukan materi dasar seharusnya. Kalau cuma materi dasar, maka tidak ada di sana untuk subhat, maka itu jadikan sebagai tahapan kedua. Mohon semata-mata belajar aqidah al-sunnah, bagaimana aqidah al-sunnah tentang iman, aqidah al-sunnah tentang ini dan itu, kemudian membahas tentang subhat, orang-orang yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat. Kalau pelajaran yang diberikan kepada pemula dalam belajar akidah itu murni adalah hanya sekedar takrir i'tiqad al-sunnah, menanamkan akidah al-sunnah, semata-mata itu, bagaimanakah akidah al-sunnah tentang sifat Allah, tidak membahas as'ariyah, tidak membahas jahmiyah, gampang dipelajari dan mudah dipahami. Kemarin saya bertanya, apakah terdapat dalil tentang urutan kejadian Tunisia dan yang lainnya? Tadi telah kita bahas. Bolehkah kita mengatakan wanita yang berpakaian tapi telanjang letaknya di kerak neraka? Kalau di kerak neraka, ini tidak benar. Kalau terancam dengan neraka, maka ini benar. Bagaimana hukum datang ke undangan, misalnya pernikahan teman, tapi kita tidak diundang karena kita datang karena kita merasa kenal, lalu apakah boleh makan di tempat itu? Ya kalau sekarang sebenarnya gampang, tinggal SMS dulu, ini kalau saya nggak dapat undangan boleh datang nggak? Ada mempersilahkan, maka ya tidak mengapa datang. Namun kalau tidak ada undangan, maka pada dasarnya tidak boleh datang. Karena berarti dia pada dasarnya adalah makan tanpa izin. Di satu daerah ada yang mewajibkan kunut ketika sholat subuh, sehingga ketika imamnya lupa kunut, kemudian malah sujud sahwi pada akhirnya. Apakah sah sholatnya dan apakah dibenarkan adanya sujud sahwi untuk orang yang demikian? Kalau mengatakan mewajibkan kunut dengan tegas mengatakan demikian, maka ini tentu pendapat yang ada-ada. Al-Imam Syafi'i sekalipun tidak, yang menganjurkan kunut tidak mengatakan itu wajib. Namun sujud sahwi karena kelupaan kunut subuh, ini pendapat Syafi'i ya. Semisal An-Nawawi, bisa dibaca di Al-Ahkam An-Nawawi ya. Dan ini sebabnya bukan karena, kalau dalam pandangan Syafi'i ya, bukan karena kunut itu wajib, non karena kunut itu statusnya adalah sunnah apa'at. Kalau dalam belajar fikih Syafi'i, maka sunnah sholat itu ada dua macam, ada sunnah apa'at dan ada sunnah hay'at. Nah, kunut itu tergolong sunnah apa'at yang jika ditinggalkan maka dituntunkan untuk sujud sahwi setelahnya. Maka pertanyaannya, apakah sah salatnya? Jawabannya sah. Dan apakah dibenarkan sujud sahwi untuk orang yang demikian? Jika orang itu setahunya, sebatas yang dia tahu, sebatas ilmu yang dia mengerti, ya seperti itulah salatnya salat, ya, maka tidak mengapa. Atau orang memilih hal tersebut karena dia merasa pendapat imam Syafi'i itulah yang benar, dianjurkan yang kunut subuh, bacanya itulah yang kuat, karena dia membaca pembelaan An-Nawawi yang demikian kuat di kitabnya Al-Khulasah. An-Nawawi memberikan pembelaan yang sangat kuat tentang masuknya kunut subuh di kitabnya Al-Khulasah. Maka orang yang cuma membaca Al-Khulasah karya An-Nawawi, maka saya tidak akan berkesimpulan kecuali mantap untuk bunuh subuh. Maka karena itulah ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia miliki, dan itulah atau itulah tafsir yang dia punya, tidak lupa dia mengamalkan hal tersebut, meskipun pendapat yang kita nilai lebih tepat dalam masalah ini tidak dituntutkannya kunut rutin terus menerus setiap subuh. Kunut setiap rutin setiap subuh disebut dengan kunut rutin. Apa perbedaan hukum karma dengan al-jazak min jinsil amal? Al-jazak min jinsil amal tidak harus di dunia. Al-jazak min jinsil amal tidak harus di dunia. Jadi di dunia boleh jadi di akhirat. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man fa'ata al-muslim kurbatan min kurbi dunia, man nafasa al-muslim min kurbatan min kurbi dunia, nafasa al-an kurbatan min kurbi yang kiamat. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Kata dengan di sini ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Adapun yang saya ketahui tentang hukum karma yang dalam keyakinan Hindu, maka nampaknya lebih cenderung mereka memastikan kalau itu terjadi di dunia. Dan itu satu hal yang jika demikian maknanya, maka ini berbeda dengan al-jaza min jinsil amal. dengan madhab. Maka madhab al-sunnah maknanya adalah jalan al-sunnah jalan beragama. Jalan al-sunnah dan beragama, maka adalah prinsip-prinsip pokok, rambu-rambu pokok al-sunnah dalam beragama. Sebagai rambu-rambu pokok al-sunnah berkaitan dengan masalah berakidah, dalam masalah ibadah, rambu pokoknya menghindari bid'ah, meneladani apa yang dituntunkan. Demikian juga rambu-rambu pokok dalam masalah berakidah. Akidah diambil dari Quran dan Sunnah, hadis ahad sekalipun juga adalah hujah dalam akidah dan semacam itu. Maka itu madzhab al-sunnah adalah beragama. Maka di antara madzhab al-sunnah adalah beragama, di antaranya al-sunnah punya poin membenci bid'ah dan mewaspadai ahli bid'ah. Sedangkan mauqif, sikap ini perlu ada temannya menyikapi apa? Sikap al-sunnah terhadap ahli bid'ah, sikap al-sunnah terhadap penguasa, sikap al-sunnah terhadap al-muslim al-azi, muslim yang bermaksiat, dan seterusnya. Maka dia adalah bagian dari, mungkin bisa kita katakan, bagian dari jalan beragama al-sunnah. Maka di antara mandat al-sunnah adalah membahas tentang sikap al-sunnah terhadap penguasa, terhadap muslim fasik, terhadap ahli bid'ah, dan yang lainnya. Pernikahan tanpa disetujui dan direstui orang tua pengantin laki-laki sebenarnya sah, karena laki-laki itu bisa nikah sendiri, tidak perlu harus pakai wali dan persetujuan wali. Apakah ini termasuk durhaka anak laki-laki terhadap orang tuanya karena menikah tanpa persetujuan orang tua? Karena belum boleh tapi dia sudah ingin dan mampu untuk menikah. Tentang apakah ini kedurhakaan atau tidak, maka perlu dilihat lebih detail bagaimanakah kondisi anak dan bagaimanakah kondisi orang tua. Dan di antara kaidah dalam masalah ini yang disampaikan dalam Al-Qurtubi dan yang lain, biasanya jika seorang anak itu tidak taat kepada orang tua dalam perkara yang manfaat untuk anak dan tidak memberikan mudharat untuk orang tua, maka dia tidak durhaka. Maka dia tidak durhaka. Maka anak yang tidak taat kepada orang tua dalam masalah, dalam perkara yang itu memberikan manfaat besar untuk anak dan tidak memberikan mudharat untuk orang tua, maka ini tidaklah durhaka. Maka jika orang tua melarang anak laki-laki untuk menikah dan melanggar larangan ini memberikan manfaat besar bagi anak, karena anak khawatir dengan kondisi dirinya dan godaan perempuan dan yang lain, dan dia tidak merugikan orang tuanya, tidak memberikan mudharat pada orang tuanya, dan orang tuanya bukanlah orang tua yang yang sudah tua, yang membutuhkan perawatannya, sehingga jika dia menikah, dia pun harus meninggalkan orang tuanya, kemudian orang tuanya itu sendirian, tidak ada yang ngurus dan merawati misalnya. Maka di sini berarti terwujud maslahat besar untuk anak tanpa memberikan mudharat pada orang tua. Dia juga tidak mengganggu orang tua, tidak minta dari orang tua untuk walimah, untuk dia walimah dan yang lain. Maka di sini anak tidaklah tergolong durhaka. Maka dalam timbangan hukum dia tidak durhaka, meskipun sebaiknya jangan dilakukan. Tidaklah nikah itu jalannya baik-baik saja, enggak menimbulkan konflik dan masalah, kecuali dalam kondisi yang kondisi tertentu. Namun pada dasarnya kita sarankan untuk mencari ridho orang tua, upayakan untuk mendapatkan ridho orang tua, negosiasi, karena pernikahan itu hakikatnya ada pernikahan yang berjalan dengan baik, manakala dia telah menyatukan dua keluarga besar dan maka tentu hal ini satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Bagaimana sikap yang tepat kepada orang yang suka memuji diri sendiri secara berlebihan? Ketika dia memuji dirinya sendiri tinggal pergi. Dia ketika dia membangun-bangunkan dirinya, kita maksudnya kayak-kayaknya tidak mendengarkan, kita pun jadi pelajaran untuk dirinya. Biasanya orang tidak suka dengan sikapnya yang berlebihan, memuji-muji malam-malam dirinya sendiri. Dia tentu bisa menghindari rusaknya niat pada satu amalan karena seringkali timbul rasa sombong dan bangga ketika amalan kita dilihat oleh orang lain. Maka pian yang pertama tentu menyadari bahasanya at-taufiq min Allah Subhanahu wa taala, bahasanya seorang itu bisa melakukan berbagai amal saleh itu semata-mata bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik, Allah memberikan kemudahan, Allah yang menakdirkan. Maka beriman yang beriman dengan takdir dengan iman yang benar, artinya perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sarankan apa yang bisa digambarkan dari amal yang kita lakukan ini. Dan yang kedua berdoa kepada Allah agar terhindar dari penyakit-penyakit semacam ini. Kemudian yang ketiga, umumnya orang yang terkena sombong, bangga dengan amal yang dia lakukan itu ketika melakukan satu amal itu jarang-jarang. Itu ya, suka terkena penyakit membanggakan diri. Orang yang sedekah jarang-jarang, sekali sedekah dia senyum-senyum kayak-kayaknya kayaknya bangga sekali. Pada dia cuma setahun sekali kayak gitu. Ada orang yang sudah biasa memang sudah kesehariannya infak, kesehariannya sedekah. Tetapi yang baru sudah begitu, enggak ada, maka sudah biasa. Maka biasanya mereka-mereka ini yang biasa relatif lebih terhindar dari penyakit membanggakan diri, menyombongkan diri dengan amal. Namun orang yang jarang-jarang beramal itulah ya rentan dengan penyakit bangga. Maka untuk menghindarinya ya banyak-banyaklah dan sering-seringlah beramal. Ada seorang muslimah yang senang ke masjid, termasuk menunggu sholat dari maghrib sampai isya di masjid, kadang dia sendiri, kadang bersama muslimah yang lain. Tapi ternyata ada jamaah yang lain maksudnya adalah laki-laki yang tidak nyaman atau merasa terganggu dengan keberadaannya di masjid dari maghrib sampai isya. So, apakah si muslimah ini perlu berhenti menghentikan apa yang jadi kebiasaannya, atau pindah masjid atau bagaimana? Bukankah masjid milik semua? Dan jika muslimah tersebut tetap di masjid tersebut, tidak peduli dengan omongan dan ketidaknyamanan orang lain, apakah ini termasuk benar yang tidak benar? Maka jawabannya, apa alasan pihak yang merasa tidak nyaman tadi dengan keberadaan orang ini, dan keberadaan si muslimah? Kalau alasannya beralasan karena muslimah ini minyak wanginya itu tercium dari depan, dari belakang sampai ke depan tercium. Maka alasan yang bisa digunakan. Namun jika dia datang ke masjid memenuhi syarat-syarat bolehnya pergi ke masjid, maka tidak ada alasan untuk melarang muslimah ini pergi ke masjid karena dia memenuhi kriteria dan persyaratan orang untuk muslimah yang pergi ke masjid. Maka jika ketidaknyamanan dan bahkan keinginan untuk melarang itu satu hal yang tidak beralasan, dan dia bukan pula apa-apanya, bukan walinya si perempuan ini, bukan pula suaminya, maka boleh jadi dan dikhawatirkan ini termasuk perbuatan waisuduna sa'an sabidillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Nabi pakaian yang berwarna putih atau pakaian yang berwarna gelap dan hitam. Kalau untuk laki-laki maka pakaian yang cenderung putih. Bahkan untuk perempuan sebagaimana kebiasaan sahabi adalah yang terbaik adalah pakaian yang berwarna gelap. Takbir intikal pada saat salat diucapkan bersama dengan perpindahannya gerakan atau setelah gerakan selesai berpindah. Yang benar, takbir intikal itu diletakkan di antara dua gerakan. Namanya kita intikal, berpindah. Dan dalam hadis yang dikatakan oleh Muslim pun, Nabi menyampaikan, atau bisa disebutkan bahwa takbir intikalnya nanti adalah hina. Hina yarfa'u ra'sahu, hina yahwi. Ketika dia mau turun sujud, ketika dia mengangkat kepalanya. Dan ini menunjukkan bahasanya itu diucapkan di antara dua gerakan. Dan para fuqaha mengatakan maka takbir intikal ini harus selesai sebelum langsung masuk ke gerakan kedua. Bahkan sebagian fuqaha sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah di Shahih Muntaqah mengatakan tidak sahnya takbir intiqal jika mana kalau dia masuk ke gerakan yang kedua belum selesai takbir. Dan pendapat ini dikomentari oleh Syekh Ibnu Taimiyah wa hadza qaulun kalamun wajib dan telah pendapat yang tepat. Maka fakul fuqaha mengatakan tidak sah takbir intikal manakala di pada gerakan yang kedua itu takbirnya belum selesai, belum bar. Akbar, barnya itu belum bar, belum selesai. Akbarnya, barnya belum bar. Allahu akbarnya belum selesai, maka itu inda ba'dil fuqaha takbir intikalnya tidak sah. Maka takbir mau sujud, mau rukuk, ketika dia sudah posisi rukuk sempurna kok akbarnya belum selesai, maka ini takbir intikal yang tidak sah inda ba'dil fuqaha. Takbir intikal setelah sujud kedua dari rakaat pertama dan ketiga jika melakukan duduk istirahat itu dilakukan sebelum duduk istirahat atau pas sesudahnya. Pendapat yang lebih tepat dalam hadis wa ta'ala a'la adalah takbir intikal diucapkan setelah selesai duduk istirahat. Apa hukum nonton film barat dan film Korea? Mohon nasihatnya karena sebagian teman yang sudah ngaji masih tetap nonton film tersebut dengan alasan refreshing. Jawabannya tidak perlu jawab, perlu jawaban. Jawabannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawaban yang singkat pada. Nah ini bicara dengan orang yang sudah tahu, bicara dengan orang yang sudah tahu orang-orang yang tidak tahu. Dan kalau sudah tahu maka kita katakan ini musibah. Namanya adamul amal bil ilmi. Ini adalah bentuk kita mengamalkan ilmu. Dan ini adalah dan ingat ilmu itu bukanlah roya, ilmu itu bukanlah tujuan, ilmu itu adalah wasilah. Ngaji itu wasilah. Goyanya apa? Al-amal bil ilm. Al-amal bil ilm. Maka kalau orang cuma mencukupkan diri dengan ngaji, namun tidak mengamalkan ilmu, maka dia telah menjadikan satu hal yang wasilah, dia jadikan sebagai seakan-akan goyah. Satu hal yang sarana dia tempatkan seakan-akan tujuan. Jadi ada sikap yang tidak benar. Dan sikap semacam ini seringkali menyebabkan dan satu hal yang kita ketahui bersama bahasanya kita mengamalkan ilmu adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang yang berilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya akan terjadinya seperti yang tadi. Maka saya menyaksikan pada diri saya pribadi dan semua dan sekaliannya bahasanya sadarilah ketika Anda berbuat maksiat, mati itu demikian dekat. Mati itu demikian dekat. Banyak orang kena serangan jantung dan dia tidak tahu kalau ternyata dia punya penyakit jantung. Bagaimana kemarin kita bahas di antara tanda kiamat adalah al-maut, al-mufajjah, al-mufajjih, kematian tiba-tiba karena serangan jantung dan tidak nunggu orang tua. Muda pun bisa. Kematian itu demikian dekat. Siapa yang menjamin habis nonton yang tidak layak untuk ditonton kemudian mati? Siapa yang jamin? Dan beranikah kita dan layak kita menghadap Allah Subhanahu wa Taala dan takkan dunia? Demikian yang kita bahas tentang